Bila aku melangkah pergi, tutuplah jendela, biarkan gelap semua penyiasa oleh mimpi dan khayalan. Bila kesunyian membenam pergi, tuliskan syair sebuah kenangan sementara ku merangkak.